Chica, Chica. Chica. Mang Codet. Tamu di sini ini ya. Tamu di sini. Ah, ini bisa ngomong, bukannya Limbat nggak bisa ngomong. Bukan Limbat. Mang Codet. Bukan Limbat, gua Limbah. Mang Codet. Kenapa ini tamu di sini nih nggak ngomong dulu sama saya ya? Ya tadi mungkin Mang Codet lagi nggak ada di depan. Itu mobilnya markirnya nyender di tembok. itu mobil masa nyender di tembok? Emang tukang bakso istirahat? Uang keamanan dulu. Tapi ini tamunya Sule. Ah, jangan gitu kamu. Tolonglah, Mang. Dan duduk, duduk, duduk, duduk. Aku takut. Duduk, biar gue yang berdiri. Mang, tolonglah, Mang. Tolong, tolong, gue gak punya duit. Maksudnya, ini kan tamu, jangan dipalak lah. Saya gak malak, minta itu keridoan dan keikhlasan. Jadi udah lama. Udah lu aja kasih gue. Ini kalau kayak begini lama-lama saya emosi, lo. Oh, lu berani? Lu berani? Ayo sini. Tata. Janganlah gitu. Punya backing siapa ini kok? Lu kayak yang berani sama gua. Lu anak dan anak. Lu jangan macem-macem anak. Ini dia anak kolong nih. Anak kolong apa? Kolong langit. Hah? Backingannya enggak takut gua. Wah. Backing-backing sini yang megang siapa? Hah? Situ. Lu enggak tahu gua tiap hari megang tembok belakang. Macem-macem lu. Mang Codet ini sekali lagi saya bilang. Gua tuh di sini terkenal si kucing angora. Kalau preman masih macan kayak apa sih kucing angora? Kucing angora juga galak kalau dibikin galak. Oh. Aku bilangin loh, Wolf. Bilangin siapa? Aku bilangin. Siapa? Hayo, hayo, hayo. Hayo siapa? Enggak takut. Nih digosok-gosok keluar dari sini. Coba, coba. Kalau mau ngadu sama jin. Awas loh. Jin botak. Otak nggak ada yang jabrik. Ini kalau begini caranya gue mesti manggil security nih. Siapa security apa? Dul, Adul, Dul. Ah, si Adul gue tahu. Norangan noh, norangan noh. Belakang saya, kamu, belakang saya. Jadi itu. Ini nggak perlu lama. Pak, ini mau berantem mau kereta-kereta. Semua di belakang. Saya dari tadi memperhatikan di belakang. Oh perhatian tadi. Saya perhatian. Dia mengganggu Chica iya. Karena Anda tidak bayar uang keamanan. Iya benar. Anda yang salah. Pak. Pak. Nih mohon maaf nih. Iya benar nih. Kalau Anda bayar uang keamanan dia nggak akan ganggu. Saya itu justru melindungi Chica bro. Oh saya tidak. Tenang. Kamu ngapain? Ah, ayo, mau naruh si Anika. Lu ketawain gua lu. Chica, jelasin deh. Maksud jadi gua yang kena? Iya nih. Apa kejadian? Aku lagi namu di sini, terus tiba-tiba datang katanya Bang Codet. Sapanan? Mau minta apa, jatah, uang keamanan. Ah. Dikasih gak? Gak dikasih, wah, jadi aku diajak. Aduh. Ini orang belajar silat di mana sih? Kasih nggak lo? Tenang. Ini keamanan nggak bisa ngerapiin. Ini suasana kacau nih. Kacau? Iya kacau. Bapak kayaknya bayar dulu. Bapak duduk dulu. Saya duduk dulu. Bapak duduk. Pak, beneran Ibu, Pak. Duduk. Bukan saya Pak. Ini Pak yang bisa tadi minta duduk. Duit. Ayo sini. Duduk. Duduk. Jangan nungging.